نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار فإخواننا حفظكم الله جميعا فالحمدلله تعالى بمناسبة kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita sekalian untuk berada di majelis atau salah satu di antara majelis al-ilm yang senantiasa kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berharap di majlis ini Allah Subhanahu wa taala menambah kepada kita ilmu nafi' serta wawasan serta juga pemahaman yang tentunya nantinya yang akan bermanfaat kepada kita dalam mengaplikasikan ilmu tersebut dalam amal. Dan majlis kita kali ini atau majlis yang kita adakan pada beberapa waktu yang ke depan nantinya, yakni salah satu di antara majlis yang secara khusus insyaallah kita akan mengkaji salah satu di antara al-ulum, di antara disiplin keilmuan yang sepatutnya bagi setiap muslim, terutama kepada kalangan talabatul ilm, untuk memberi perhatian dan mengedepankan ilmu tersebut. Karena ilmu ini yang tiada lain merupakan ilmu warisan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan oleh sebagian kalangan ahli ilm disebutkan sebagai asahhu ilman intisaban, yakni ilmu yang nisbatnya paling sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kifala, dikarenakan hada al-ilm, ya ilmu yang diriwayatkan secara musalsal dengan sekian banyak asli langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ilmu yang kita maksud ini tiada lain adalah ilmu tentang riwayah dan dirayatil hadis, ilmu tentang atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana periwayatan hadis dan bagaimana menimbang dan menakar suatu periwayatan hadis sihhatan wa da'fan, apakah hadis tersebut sahih atau dhaif, apakah hadis tersebut diterima atau tidak. Fa ilmu tentang riwayat dan dirayah hadis ini juga boleh dikata juga sebagai ilmu yang tertua yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melebihi ilmu-ilmu lainnya, tentunya selain dari ilmu tauhid. Karena ilmu dirayah dan riwayat hadis ini telah dikenal sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ilmu ini menjadi suatu ilmu yang populer di kalangan sahabat. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dari zaman ke zaman, sehingga tidaklah pada suatu zaman, ya kecuali pada zaman tersebut akan kita kenal adanya taifah, adanya sekelompok, sekalangan para ulama yang mereka punya perhatian, yang mereka punya istighal, yang punya fokus dalam mempelajari dan meriwayatkan ilmu hadis ini. Sehingga dari ke waktu ilmu hadis ini semakin berkembang, sehingga ilmu ini kemudian juga terbagi pada sejumlah ya furuk-furuk pembahasan. Bahkan di masing-masing pembahasan ada berkembang jadi suatu disiplin keilmuan yang berdiri sendiri. Sebut saja misalnya ilmu dirasa tentang ilal, ilmu dirasa tentang jarhi wa ta'dil, ya ilmu dirasa tentang turukul riwayat, tentang ahwal para perawi hadis, ahwalul riwayat dan selainnya. Ya karena itulah adalah hal yang sepatutnya bagi seorang talabatul ilm tentunya untuk mereka juga menjaga warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, agar mereka mempelajari ilmu ini. Bahkan ilmu hadis ini merupakan salah satu di antara identitas yang zahir di kalangan ulama sunnah dan zaman ke zaman. Bahkan tidaklah salah seorang di antara para ulama kita dan imam, para imam madhab yang empat, kecuali mereka dinisbatkan kepada ahli hadis. Bahkan Imam Abi Hanifah rahmatullah alaihi, yang dikenal sebagai imam ahli ra'i, ya mereka beliau juga dikenal sebagai ulama ahli hadis. Beliau punya kitab mansub kepada beliau, Kitabul Musnad, dan beliau juga punya sejumlah riwayat. Walaupun ya Abi Hanifah rahmatullah alaihi sendiri dhaifun fi riwayah, ya beliau sendiri dari bitibari riwayat beliau dhaif, itu pun dikarenakan ya karena kesibukan beliau dan ya amalan beliau yang disebutkan dengan qada, disebutkan dengan fatwa, disebutkan dengan sebagai seorang qadi di zaman beliau, sehingga ya beliau terabaikan dari ya fokus beliau kepada riwayat ya ilmu hadis. Pak insyaallah taala juga di pertemuan kita atau di beberapa pertemuan kita ini ke depan, kita akan mengkaji salah satu di antara rasail, salah satu di antara risalah yang memiliki nilai yang sangat penting ya untuk dipelajari. Dan juga risalah ini termasuk risalah yang paling ringan dari sisi penjabaran, yakni kitab yang asalnya adalah ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abil Fadl Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Itu kitab Nukhbatil Fikr, yang mana beliau rahimahullahu ta'ala menulis kitab Nukhbatil Fikr ini ya dengan metode yang berbeda dengan para pendahulu beliau, dan metode yang berbeda dengan para ulama hadis sebelum beliau, termasuk juga dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, termasuk juga berbeda dengan tariq atau metode yang ditempuh oleh Ibn Salah ya rahimahullahu ta'ala. Ya, metode yang mana? Metode yang ditempuh oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala ini metode yang kemudian banyak berkembang di kalangan ulama mutaakhirin, ya bahkan berkembang di kalangan ulama al-muasirin. Karena metode yang beliau tempuh, metode yang beliau tempuh yaitu dengan menyatukan pokok-pokok bahasan pada riwayat ilmu hadis ya pada tiga cakupan secara umum. Yang pertama berkaitan dengan sanad riwayat, yang kedua yang berkaitan dengan matan hadis periwayatan, yang ketiga yakni yang berkaitan ya dengan masail, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menyatu antara pembahasan sanad dan matan. Ini berbeda dengan kalau kita melihat misalnya, ya, kalau nanti akan kita sebutkan insyaallah tertib penulisan ilmu mustalah hadis ini, bahwa ilmu mustalah hadis ini sendiri secara gambaran luas dalam marhala penulisannya itu melewati 3-4 marhala. 3-4 ya marhala tingkatan-tingkatan penulisan. Fa di awal penulisan kitab mustalah hadis, yakni ya ditulis oleh Imam Arabah Al-Quzi, demikian juga metode ini ditumpuh oleh Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala pada kitab beliau Ma'rifati Ulum Al-Hadis, yang mana yang ini sering dianggap oleh para ulama sebagai metode ulama, ya, metode ulama terdahulu yang paling awal dalam menulis ilmu mustalah hadis, yang banyak fokus hanya kepada misal, yang banyak fokus kepada misal dan tidak begitu memperhatikan definisi. Dan diantaranya juga kelebihan dari metode ini, dia ada fokus pada sanad riwayat masing-masing contoh. Jadi misalnya ketika hendak disebutkan hadis sahih, tidak disebutkan bahwa hadis sahih itu seperti ini. Tidak disebutkan bahwa hadis sahih itu hadis yang sanadnya muttasil, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi adil dan dhabit dan seterusnya, tidak. Namun ketika mereka menyebutkan hadis sahih, hadis sahih mi'aruhu. Ada disebutkan hadis entah itu di Musnad Ahmad, entah itu di Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim, setelah itu titik tanpa ada bahasan. Hanya sekedar mengarahkan kita bahwa hadis sahih seperti ini. Ya? Kemudian nanti disebutkan hadis sahih yang lainnya. Disebutkan hadis salah satu hadis yang sahih misalnya, atau hadis yang hasan misalnya, kemudian disebutkan hadis yang lain yang senada. Ini isyarat kepada hadis sahih ini sahih digairihi, tapi tidak disebutkan definisinya. Demikian seterusnya, ketika disebutkan hadis marfu' tidak disebutkan definisinya. Sebutkan hadis muttasil, hadis syad, hadis munkar, ya, hingga akhir pembahasan. Ini metode yang banyak ditempuh oleh kalangan kudama. Ya, dan salah satu hal yang juga terkadang pada metode ini tidak begitu memberikan pemahaman kecuali bagi mereka yang mengerti atau mempelajari ilmu hadis terlebih dahulu, metode ini terkadang tidak tersusun secara tertib. Tidak tersusun secara tertib. Ini marhala yang pertama. Ya, marhala kudama yang lebih fokus kepada contoh dan sanad periwayatan. Pada marhala yang kedua, silah muncullah Imam ya Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau rahimahullahu ta'ala sudah mulai membagi ya dirayah ilmu hadis ini atau dirasat ilmu hadis ini kepada dua bahagian, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah, ya, dengan tetap mempertahankan keunggulan yang ada pada marhala yang pertama, yaitu pada sanad periwayatan. Tetap memperhatikan sanad periwayatan, tetap memperhatikan ya penyebutan contoh dan misal, bahkan cenderung beliau rahimahullahu ta'ala akhtara bidari, cenderung beliau rahimahullahu ta'ala memperbanyak contoh, memperbanyak misal. Ya, ini dapat kita lihat pada kitab beliau Al-Kifayah fi Ulumi Ar-Riwayah, ataukah juga pada kitab beliau Al-Jami' ya li adabi Al-Syekh ya Wasami, dan beberapa kitab-kitab dan risalah-risalah beliau, akan kita lihat bahwa beliau rahimahullahu ta'ala lebih banyak fokus kepada contoh ya, dan juga sanad periwayatan, hanya saja beliau sesekali menyebutkan atau mengisyaratkan kepada definisi tertentu. Ya, ketika menyebutkan hadis sahih, beliau isyaratkan hadis sahih para perawi thiqat al-adl, bahwa hadis sahih hadis yang tidak terdapat syudz dan ilal. Walaupun beliau rahimahullahu ta'ala tidak dengan tegas menyebutkan definisi tersebut. Ini metode yang ditempuh oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Hanya saja Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, ya, dengan ya, terlihat bahwa adanya masih terdapat sedikit ya hal yang perlu dikritisi pada metode beliau, Hanya saja beliau rahimahullah taala hampir setiap pembahasan ulumul hadis sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Dattah, ya, hampir setiap pembahasan ilmu hadis Al-Khatib rahimahullah taala menulis satu kitab, ya, satu kitab tertentu. Ya, beliau menulis tentang masalah syab satu kitab. Tentang masalah ilal satu kitab. Tentang masalah irsalu khafi satu kitab. Tentang masalah tadlis satu kitab. Satu bahasa terpisah. Jadi yang mungkin dapat menutupi kekurangan yang ada pada metode Al-Khatib rahimahullah taala, sehingga para ulama menyebutkan bahwa para ahli hadis yang ada setelah Al-Khatib rahimahullah taala iyalun ala kutubihi. Ahli hadis yang datang setelah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, ya, mereka akan senantiasa menjadikan kitab Al-Khatib ini sebagai acuan, sebagai muara, ya, sebagai saduran utama untuk dijadikan batu loncatan berikutnya untuk mengembangkan ilmu mustalahil hadis. Ini marhala yang kedua. Marhala yang ketiga, ini marhala ketiga ditandai dengan penulisan kitab Ulumul Hadis Ibnu Salah rahimahullah taala. Dan dengan kehadiran Ibnu Salah rahimahullah taala, di mana pada zaman beliau ini yang sudah zaman tadwin, zaman penyusunan buku, yang mana para penulis banyak fokus kepada penyebutan istilah dan penyebutan kaidah terapan. Di sinilah beliau kemudian menyusun materi beliau dari pada kitab Ulumul Hadis, yang kitab ini disusun oleh beliau rahimahullah taala di saat beliau mengajarkan ilmu mustalah hadis di Al-Madrasah Al-Ashrafiyah. Ya, beliau mengajar mustalah hadis di madrasah tersebut, dan sambil mengajarkan ilmu mustalah hadis kepada murid-murid beliau, beliau menulis kitab beliau. Karena itulah jangan sampai kemudian kita mengkritisi ilmu salah hanya dikarenakan beberapa bahasan terkesan tidak tertib. Karena demikianlah sifat seorang ketika mengajarkan suatu buku. Terkadang kita mengajarkan di bagian awal hadis sahih misalnya, terangkan hadis sahih, syarat-syarat hadis sahih. Ketika masuk pembahasan berapa pembahasan berikutnya, teringat ada masalah yang lewat, kemudian kita mundur sedikit, terus disebutkan pembahasan tadi. Dan sama halnya juga Ibnu Salah rahimahullah taala, beliau membahas hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan seterusnya, hingga masuk kepada pembahasan tentang muallakat. Ya, yang mana pembahasan hadis muallak ini sebenarnya banyak berkaitan dengan hadis sahih. Beliau mundur lagi. Dia mundur lagi ke belakang berbicara tentang syarat-syarat yang ada pada sahih Bukhari dan sahih Muslim. Itu bahasa tentang apa ini? Sahih atau bukan? Hadis sahih. Dan beliau bahasnya ke belakang. Demikian halnya juga ketika beliau berbicara tentang hadis mursalun khafi, ketika beliau berbicara tentang hadis mudallas yang tentunya hebatnya kita, kedua pembahasan yang berdekatan jangan dipisah. Kalau beliau pisah. Nah, ini metode yang ditempuh oleh Ibnu Salah rahimahullah taala, di mana beliau banyak fokus kepada definisi, ya, penjabaran kaidah-kaidah terapan pada ilmu mustalah hadis, yang mana dari sinilah mulai penjabaran ilmu mustalah hadis ke era yang baru, zaman yang baru. Ini tidak lagi terfokuskan kepada pemberian contoh, tetapi fokus kepada, ya, kaidah, usul serta definisi yang ada pada mustalah hadis yang dipergunakan oleh ulama-ulama hadis terdahulu. Ya, di sini berkembang kitab-kitab yang ada dalam ilmu mustalah hadis. Sebut saja misalnya Kitabun Nawawi rahimahullahu taala At-Takrim, ya, dan juga kitab beliau Al-Irsyad. Ya, terus muncul lagi kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, kritikan beliau kepada kitab Ibnu Salah yang dikenal dengan nama kitab An-Nukat As-Salahiyah. Dan syekh beliau juga Al-Hafiz Al-Iraqi, ya, beliau juga punya kitab An-Nukat Al-Iraqiyah atau dikenal dengan nama Taqid Al-Idah. Ya, Al-Ambasi pada kitabnya Asy-Syara' Al-Fayah, dan beberapa kitab-kitab mustalah hadis lainnya. Hingga metode itu adalah metode yang paling lama bertahan, ya, dan paling banyak diikuti oleh para ulama ahli hadis bahkan hingga zaman kita. Hingga kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya beliau rahimahullahu taala, ahdatha maslakan jadidan. Hingga beliau kemudian mengadakan suatu metode yang baru, ya metode yang mukhtara, kata beliau rahimahullahu taala, beliau katakan ikhtara'tu. Jadi kalau kita lihat di Nukhbah, beliau mengatakan saya mengadakan metode yang lain dari yang lain. Metode yang berbeda dengan metode yang ditempuh oleh Al-Hakim dan Imam Rahabul Muzi, yang berbeda dengan metode yang dianut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dan juga metode yang diterapkan oleh Ibnu Salah. Dan metode yang ditempuh oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala ini terkesan menyatukan setiap metode yang ada, tapi beliau pisah. Beliau jadikan metode ini lebih dekat kepada metode taksim dan tanwi', yang mana sistem taksim dan tanwi' ini sebenarnya saluran dari ulama kalam. Ya, tetapi ya metode taksim dan tanwi' ini sangat memudahkan. Ya, kemudian beliau membagi bahwa bahasa mustalah terbagi tiga aksam, tiga bahagian. Pertama tentang sanad, yang kedua tentang matan, yang ketiga yang berkaitan sanad dan matan. Ini namanya metode taksim dan tanwi'. Dan metode inilah yang kemudian diterapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala pada kitab beliau Nukhbatul Fikar. Ya, hanya saja kitab ini Nukhbatul Fikar ini sendiri, ya, ada beberapa ibarat beliau yang ibarat tersebut sebenarnya tidak begitu banyak kaitannya dengan bahasan pada ilmu mustalah. Hingga datanglah Syekh Abdul Wahhab Ibn Barakat Al-Ahmadi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan kemudian beliau menganggap perlu untuk mengikhtisar, meringkas, ya, beliau meringkas kitab Nukhbatul Fikar ini, yang sebenarnya Nukhbatul Fikar juga ringkasan, buku yang muhtasar, kata Ibnu Tayyib, disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, kitab yang muhtasar, ya, di awal-awal Nukhbatul Fikar dan juga di awal penjelasan beliau di Nuzha, beliau isyarakan Nukhbatul Fikar ini buku yang ringkas, yang beliau kumpulkan dari bahasan-bahasan beliau dalam ilmu hadis, baik itu dari Nukat As-Salahiyah, baik itu dari Mukaddimah Kitab Sahih Al-Bukhari, atau beberapa penjelasan beliau di Talqis Al-Habir, yang beliau satukan pada kitab Nukhbatul Fikar tadi. Iya. Nah, kitab yang ringkas ini kemudian diringkas lagi oleh Syekh Abdul Wahhab Ibn Barakat Al-Ahmadi, ya, pada kitab Mukhtasar Nukhbah Al-Fikar. Dan kiranya insya Allah kitab inilah yang akan kita jadikan pegangan kita di pembahasan kita ini di daurah tentang ilmu mustalah al-hadis. Sebenarnya awal ada keinginan untuk mengkaji kitab atau manzumah al-Bikuniyah. Kami melihat bahwa bahasa dari Nukhbatul Fikar ini lebih luas dan bahasanya juga lebih ringkas, ya, dan ada beberapa penjelasan yang tidak terdapat di manzumah al-Bikuniyah, maka kitab ini menjadi pilihan. Ya, kitab ini menjadi pilihan. Dan ada awal juga di mana saya sampaikan juga kepada salah seorang di antara kalian yang terantum semua, keinginan untuk kitabul asal Nukhbatul Fikar, tapi khawatir kepanjangan. Ya, khawatir materi tersebut akan kepanjangan. Karena itulah akhirnya, ya, insya Allah di majlis kita ini nantinya kita akan membahas kitab yang mukhtasar dari kitab Nukhbah Al-Fikar. Baik, masya Allah. Beliau rahimahullah di awal pembahasan beliau, beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah punya semua, ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فهذه كلمات سميتها المختصر من نخبة الفكر. ثم قال رحمه الله: الخبر. طيب ننظر إلى مقدمة أولا. فبيسبقني مقدمة إلي لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. فبليو رحمه الله من أول الكتاب atau risalah beliau ini sebagaimana merupakan kebiasaan dan adat para ulama salaf terdahulu dan juga ulama al-khalaf rahimahumullahu jami'an, mereka mengawali bahasan mereka dengan ucapan basmalah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yang mana memulai ucapan basmalah ini, ini adalah iktidaan dengan kitabillahi azza wa jal, sebagai bentuk ya pengikutan dan keteladanan kepada amalan yang telah diuraikan di dalam Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, fa Allah subhanahu wa ta'ala kemana disepakati oleh para ulama dan kalangan qurra, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Al-Karim ini dan antara satu surah dengan surah yang lainnya dipisahkan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di akhir ketika beliau membacakan Al-Quran dari awal hingga akhir, beliau setiap kali akhir surah berpindah ke surah yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan hal ini tidak terdapat khilaf di kalangan ulama. Demikian halnya juga tidak terdapat silang pendapat di kalangan ulama bahwa pada surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Kerana surat At-Taubah ini bagian dari surat Al-Anfal. Ya, bagian dari surat Al-Anfal, kerana itulah tidak dibacakan di awal surat At-Taubah, yakni surah Bara'ah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Namun ya pada surat An-Naml Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapan bismillahirrahmanirrahim kadzalik. Ini juga dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa memulai basmalah bukan hanya sunnah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya tajib, akan tetapi ucapan basmalah itu juga merupakan sunnah yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kisah Malikatul Saba, penguasa Saba, ketika diutus kepadanya risalah atau surat dari Sulaiman alaihi salam. Ya, beliau mengatakan ya inni ursila ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau mengatakan bahwa sungguh telah dikirimkan kepada saya satu kitab yang mulia, satu kitab yang memiliki nilai tersendiri, itu kemuliaan. Dan sebab kemuliaan yang ada pada kitab tersebut kena dua hal. Yang pertama kena datangnya dari seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedua kena kitab tersebut diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini isyarat juga ikhwan jami'an ya, bahwa dari umat terdahulu mereka sudah ngerti bahwa apabila salah satu, tapi apabila ya seorang nabi, seorang rasul mengutus sesuatu kepada mereka, bahwa mereka akan sangat menghargai apa yang diutus atau disampaikan oleh nabi tersebut dan menganggap bahwa segala disampaikan oleh seorang nabi dan rasul sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Yang kedua, bahwa nilai kemuliaan sesuatu juga dapat ditakar ketika sesuatu tersebut diawali dengan tabarruk, meminta doa, meminta barakah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa ini dalil ya di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan sunnah mengawali sesuatu dengan basmalah. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sangat banyak kita jumpai. Ya, peristiwa Sulh Hudaybiyah misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengadakan ya perjanjian dengan orang-orang musyrikin, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam serta merta menulis bismillahirrahmanirrahim bin Muhammad Rasulullah. Ya bin Muhammad Rasulullah. Ya lantas diingkari oleh orang-orang musyrikin. Dan mereka mengatakan, ya Muhammad, man Rahman, man Rahim. Siapa itu Rahman, siapa Rahim? Kita tidak kenal. Kita tidak kenal kedua nama ini. Dan mereka mengatakan, ya Muhammad, uktub ma nadri, ya wa anta tadri. Ya Muhammad, kita jangan tulis Rahman Rahim, saya tidak kenal. Ya tulis yang kita kenal, Tuhan yang kita kenal saja, yang kita sama-sama sepakat. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti ucapan bismillahirrahmanirrahim dengan ucapan bismikallahumma. Ya karena mereka sepakat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga fil Bukhari disebutkan kisah ya Abi Sufyan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus atau mengirim sebuah surat kepada penguasa Rum saat itu, Herakles. Di mana pada surat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengawalinya dengan ucapan basmalah. Ya, dan banyak lagi risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikumpulkan oleh Ibnu Battah rahimahullah, kemana beliau sebutkan di syarah beliau ala Sahih Bukhari bahwa ada sekitar 70-an surat yang Nabi telah tuliskan dan Nabi kirim ke berbagai penjuru di jazirah Arab dan sekitarnya. Di mana semua surat-surat Nabi ini semuanya diawali dengan ucapan atau bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan saya juga ingat ada salah satu risalah ditulis oleh Abu Nu'aim Asbahani rahimahullah, ya, risalah yang berisikan tentang kumpulan surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga semuanya diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, hingga para ulama salaf dan khalaf semuanya sepakat bahwa memulai dengan bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah ya, yang sebaiknya diikuti oleh seseorang dalam mengawali sebuah tulisan, ya, sebuah kitab, yang sebuah surat yang mana pada kitab atau tulisan tersebut mengandung kebaikan, ya, mengandung kebaikan atau hal-hal yang mubah setidaknya. Adapun hal-hal yang makruh, hal-hal yang tidak sepatutnya ditulis atau bukan hal-hal yang membawa kemanfaatan bagi kaum muslimin, sebagian kalangan ahli ilmu yang tidak menganjurkan untuk diawali dengan basmalah. Dan karena itulah beberapa kalangan ahli ilmu juga menyebutkan, adapun pada syair-syair yang terdapat penyifatan tentang wanita, yang tentang apa lekuk tubuh wanita misalnya atau kecantikan fisik wanita, maka bukan hal yang terpuji memulai dengan bismillah. Ya, karena hal seperti ini bukan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba lantas dia berharap mendapatkan barakah dari amalannya. Baik. Jadi ini yang beliau sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Lantas beliau berkata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kemudian beliau yang menggandengkannya dengan ucapan salawat. Beliau mengucapkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ya, digandengkan dengan ucapan salawat. Dan makna salawat asalnya dari kata as-salah yang bermakna doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum." Ya Muhammad, salli alaihim. Ayo doakanlah kebaikan bagi mereka. Inna salataka sakanun lahum. Doamu ya Muhammad kepada mereka itu akan membawa kebaikan, ketenangan bagi para sahabat, ketenangan bagi mereka. Jadi makna as-salat asalnya adalah doa. Jadi ketika disebutkan wa sallallahu, sebagian menyebutkan sallallahu itu doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini itu penempatan Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil maqamil mahmud. Yaitu tempat yang tertinggi, tempat yang termulia. Itu makna salatullahi ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada juga di kalangan ulama yang menafsirkan makna salatullahi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa perintah Allah kepada para malaikatnya dan kepada orang-orang beriman untuk senantiasa mengucapkan salawat kepada beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iya. Ada menyebutkan bahwa makna sallallahu di sini itu berupa perintah, itu kabar. Ya, dia bentuk khabar tetapi berupa perintah kepada orang-orang yang beriman. Ini sallallahu ala sayyidina. Ya ala sayyidina, ya ini kepada penghulu kita, pemimpin kita, panutan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sayyidi waladi Adam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu seluruh bani Adam. Kemana pada hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ada sayyid, saya adalah pimpinan, saya adalah penghulu yang seluruh anak Adam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah imam al-mursalin, imam al-mursalin dan anbiya. Beliau adalah imam para nabi dan rasul. Kemana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai imam shalah ketika pada peristiwa Isra dan Mi'raj mengimami para nabi dan rasul dan para malaikat seluruhnya. Maka layaklah kiranya ketika kita mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid, dan adalah penghulu, adalah panutan bagi seluruh umat manusia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hatta disebutkan wa ala alihi, dan bagi seluruh keluarga beliau. Wa ala alihi, alihi di sini termasuk ya, termasuk keluarga dan kerabat terdekat beliau. Ya, kecuali apabila disebutkan wa ala alihi wa azwajih, maka wa alihi bagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, mereka adalah Ali Hashim dan Ali Abdul Muttalib. Ketika disebutkan wa ala alihi wa azwajihi, namun jika disebutkan alihi wa azwajihi, tayyib wa ala alihi, ya maka termasuk keluarga Nabi, yakni semua kerabat beliau, keluarga istri-istri beliau, anak keturunan beliau, ya menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mertua beliau, ya, dan termasuk juga tentunya kerabat keluarga beliau dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan ada juga yang menambahkan termasuk di antara keluarga beliau pada ahli di sini, yakni Bani Aqil dan Bani Ja'far. Ala kulli, ya inilah dia keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala huna wa ala alihi wa sahbihi. Dan kalimat beliau selanjutnya wa sahbihi. Wa sahbihi yang dimaksud di sini yaitu wa ashabihi. Yaitu mana wa ashab? Ya wa ashabihi. Yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya para sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni mereka yang berada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ra'auhu wa ra'ahum, ya ra'auhu au ra'ahum wa in kana lahdatan. Ya, sebutkan oleh sebagian para ulama ahli ma'rifah bahwa dimaksud dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'auhu wa ra'ahum, yang mana mereka entah itu mereka yang melihat Nabi ataukah Nabi pernah melihat mereka, ya ataukah Nabi pernah melihat mereka, wa amanu bihi wa mata 'alal iman, yang mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat pada keimanan tersebut. Ini definisi yang banyak disebutkan oleh ulama ahli makrifah, bukan ahli hadis ya, juga oleh ulama ahli riba dari kalangan ahli tauhid dan selainnya, tentang siapakah itu sahabat, tentang siapakah itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Nabi, mereka bersama dengan Nabi, hidup berinteraksi dengan Nabi, baik itu dari kalangan muhajirin, kalangan ansar, atau mereka wufud, utusan-utusan yang datang berjumpa dengan Nabi, ya, ataukah ia berjumpa dengan Nabi ketika peristiwa Hajjatul Wada. Yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat yang bersama dengan beliau 114 ribu orang sahabat. 114 ribu orang sahabat. Jadi mereka yang ada pada peristiwa Hajjatul Wada, apalagi peristiwa besar yang lainnya, Hunain, ya, itu dua peristiwa besar di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semuanya sahabat yang melihat Nabi walaupun Nabi tidak melihat. Misalnya Nabi menghadap ke sana, dia di belakang berharap-harap dan menoleh, dan noleh-noleh juga. Sahabat atau bukan? Sahabat. Ya. Tapi, ataukah Nabi melihat dia? Baik itu Nabi berbicara kepadanya ataukah tidak? Baik dia punya riwayat dari Nabi ataukah dia? Ataukah tidak? Ini masuk semua pada kategori sahabat di kalangan ahli ma'rifah. Kena standar mereka syarful ar-ru'yah. Kena ukuran mereka kemuliaan ketika seseorang itu berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di kalangan ahli hadis tidak seperti ini. Kalangan ahli hadis jadi masuk dengan sahabat lebih spesifik. Bahwa nanti seseorang sahabi ini dikatakan sahabat apabila dia punya satu riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mazkur, atau dia disebut ya pada salah satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini baru kategori sahabat. Jadi seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Anas, jaa ila masjid fa bala bi taifati masjid, sahabat atau bukan? Sahabat. Terus seorang Arab Badui yang datang dari jauh teriak-teriak kepada Nabi, enggak ketahuan apa yang dia maksud. Nanti ketika dekat baru ketahuan. Kita enggak tahu siapa namanya dia, dari mana asalnya. Taunya Arab Badui. Sahabat atau bukan? Imadah kena tersebut pada hadis yang sahih. Tetapi mereka yang berada di Hajjatul Wada, yang berbicara dengan Nabi, namun kita enggak pernah dapat riwayatnya. Apakah dikatakan sahabat oleh kalangan ahli hadis? Tidak. Karena itulah jangan heran seperti Abdurrahman ibni Abi Bakar. Dia berada di zaman Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan dia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong beliau. Nabi pernah mentahnik beliau. Tapi tidak punya satu riwayat dari Nabi. Tidak termasuk sahabat. Siapa lagi? Ya Uwais Al-Qarni yang hidup di zaman Nabi. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam titip salam kepada beliau. Tidak pernah ketemu. Sahabat atau bukan? Bukan. An-Najasyi yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah, wafat namun tidak pernah bertemu dengan Nabi dan tidak punya satu pun riwayat dari Nabi dan tidak disebut pada satu riwayat pun dari Nabi, tidak termasuk sahabat. Di sini antum bisa melihat bahwa pada sejumlah definisi yang disebutkan dalam ilmu hadis, ya, itu lebih khusus daripada definisi yang disebutkan oleh ulama tauhid atau ahli ma'rifah. Ya, termasuk di antaranya tentang makna sahabat ini. Ya. Jadi wa ala alihi wa sahbi, kata ini belum masuk pembahasan dirasatul hadis. Fa mungkin yang dimaksud dengan sahbi di sini yaitu sahabat dalam makna yang luas. Dan makna yang luas yang Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji dan beri tazkiyah kepada mereka. Radiyallahu anhum waradu anhum wasallama taslima, dan salam, ya, dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang salawat dan salam ini disyariatkan kepada kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perbuatan bakhil, yang paling bakhil, ya, yang ada pada diri seorang muslim, yakni idza sami'a ismi wa lam yusalli alayya. Ya, perbuatan yang paling bakhil dilakukan seorang hamba ketika disebut nama Nabi. Ya, disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alayya. Namun dia tidak mengucapkan salawat kepada saya. Kenapa dikatakan bakhil? Ini perbuatan yang mudah, ya atau tidak? Perbuatan yang paling gampang. Setiap dengan nama Nabi kita bersalawat, dengan nama Nabi bersalawat, ya kan? Jangan cuma tiap tahun salawatnya atau tiap pekan. Jadi setiap dengan nama Nabi kita bersalawat, ya kan? Dan berapa ganjarannya? Ya, nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yusalli alaika ashran. Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung mengucapkan doa kepada kita 10 kali lebih banyak. Ya, ini keberkahan yang 10 kali lebih banyak daripada yang kita lakukan. Ya, ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun banyak di antara kita masih enggan mengucapkan salawat tersebut. Masih menunggu. Salawat belum. Kapan nanti? Rabiul Awal. Faham kata ini masih Ramadan, masih Rajab. Ya, ini sebenarnya kena faktor ketidaktahuan dan kena kurangnya sebagian besar kaum muslimin mengkaji ilmu hadis atau mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya wa ya asal. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas beliau setelah mengucapkan salawat, atas beliau menyebutkan hamdalah, sana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengulangi lagi salawat dan salam ala sayyidil mursalin. Ini tidak mukaddimat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yang oleh banyak kalangan ahli ilim juga mereka mengatakan ya bahwa mukaddimat ini dikenalnya setelah zamannya Nabi. Ya, ketika seseorang berbicara, menulis suatu kitab dulu di awal-awal zaman Nabi mubasyaratan, Nabi langsung Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad kepada penguasa Rum. Bismillahirrahmanirrahim, ini dari Muhammad bagi kalian pada Sulh Hudaybiyah. Tidak ada ucapan salawat, tidak ada penulisan alhamdulillah, tidak ada sama sekali. Bahkan tidak disebutkan khutbatul hajat. Iya. Fa kalangan salaf terdahulu mereka lebih banyak mencukupkan hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah ada silang pandangan di kalangan ulama belakangan. Apakah penulisan salawat dan hamdalah pada sebuah tulisan, sebuah surat, sebuah kitab itu sunnah atau tidak? Ya, sebagian kalangan ahli hadis seperti Imam Muslim rahmatullah alaihi dan sebagian besar ulama Naisabur, mereka berasumsi bahwa ini tidak mengapa, ini termasuk doa. Ini termasuk doa, ya, dan mereka mengkiaskan hal ini dengan khutbatul hajat. Mengkiaskannya dengan khutbatul hajat bahwa setelah basmalah dibacakan innal hamdalillahi dan seterusnya. Sementara metode yang dianut oleh seperti Imam Ahmad, Abi Daud, sebagian besar para penulis kitab Sunan, dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, beliau hanya mencukupkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Fal amru fi sahal. Ini sahal insyaallah, tidak mengapa. Walaupun misalnya kita mengamalkan penulisan sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin, hal ini bagian dari amal salaf. Ya, bagian dari amal as-salaf, dan tidak ada pengingkaran di antara mereka. Hanya berbicara mana yang lebih baik. Ya, kalau misalnya ada di antara kita mencukupkan dengan basmalah, maka ini amalan yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas beliau menyebutkan amma ba'du. Fa amma ba'du ini adalah konteks pengalihan dari suatu konteks ucapan sebelumnya, suatu kalimat sebelumnya kepada kalimat-kalimat yang ada setelahnya. Ya, asalnya dari mana? Mahma? Hah? Apa hadirnya? Boleh diajarin mihrabnya. Sudah ya. Baik, masya Allah. Pak Amma di sini mana dia? Dia apa dari Mah? Dari Mahmatul Syafi Asan, masya Allah. Baik. Karena itulah perhatikan setelah Amma Ba'du, kena Mahmatul Syafi ya. Ini yang banyak nafas siapa nih? Harus disertai dengan fa wakil jawab. Syekh Muslim bilang enggak lah, enggak mesti lah. Tapi kita enggak apa-apa mukhalaf Syekh Muslim, karena itu fatwanya si Bawai. Ya, lebih bagus pakai fatwanya si Bawai kan, kalau masalah nahu. Jadi kalau sebagai besar Masriyin, mereka mewajibkan mana? Alfa ba'da amma amma ba'da. Tapi amma ba'da juga. Qala huna fa hadhihi kalimatun. Katanya rahimahullah taala, fa hadhihi kalimatun sammaytuha al-mukhtasar min nukhbatil fikr. Ya, katanya rahimahullah taala, hadhihi. Hadhi di sini isim isyarat. Ya. Jadi salah satu di antara keunggulan juga balaghah bahasa Arab. Ya, biasanya hadhihi itu isyarat kepada sesuatu yang maklum atau yang ghairu maklum, yang ma'rifah atau nakirah. Tentunya yang maklum. Ya kan? Sesuatu yang maklum itu seharusnya dia sesuatu yang madhkur, sesuatu disebutkan sebelumnya. Misalnya, ya saya kenal seorang wanita, misalnya kan hadhihi jamilatun misalnya. Jadi saya kenal dia sebelumnya, ya kan? Tapi di sini belum mengatakan hadhihi kalimatun, isyarat kemana? Kepada yang ada setelahnya. Kalau kita menulis sesuatu, kita mengatakan hadhihi kalimatun, yang setelahnya itu sudah disebut atau belum? Belum. Jadi seolah-olah beliau ini tidak mengatakan hadhihi kalimatun ma'rufa indakum. Ya, atau ini kalimat yang penting bagi kalian dan kalian mesti kenal, kalian telah kenal atau mesti kenal. Ini penting. Karena ketika suatu isyarat kepada sesuatu yang ghairu madhkur menunjukkan yang akan disebut nanti, itu sangat penting. Ada makna tambih di situ. Ya. Kata beliau fahadihi kalimatun. Kalimatun tentunya bentuk jamak dari ya kalimat. Ya. Hadihi kalimatun. Ya, biasanya kalimatun ini siapa yang mau jawab lagi nih? Mudah pertanyaannya, siapa mau jawab? Wah, saya mau tanya, kalimatun itu jamak kilah atau jamak kasrah? Tanya Masya Allah. Nah. Tanya belum jelas. Belum ya? Belum jelas. Tanya ini belum jelas. Katanya berarti ini mau jawab. Oh iya. Makin jangan tanggung jawab. Tujuh besok mungkin itu. Ya atau itu. Biasa yang ngomong yang acung. Tapi masya Allah ya. Jadi ini sedikit ada faedah ya. Sebagian menyebutkan bahwa kalimatun itu la yutlaq alaihi kasrah wala qillah. Itu enggak dinamakan qillah atau kasrah. Terkadang dipergunakan untuk jamak qillah. Itu jamak qillah kan? Itu antara 3 sampai 9. Lebih dari itu namanya kasrah. Baik. Terkadang diperuntukkan untuk jamak kasrah. Di sini cenderung tentunya dimaksud dengan kalimatun ay jamak qillah. Isyarat bahwa ini kalimat yang ringkas. Ini enggak panjang. Dan juga ada sedikit isyarat dari beliau yang sabar. Bahwa yang akan sorekan ini, ya, yang akan sorekan ini bukan sesuatu yang berbelit-belit, bukan sesuatu yang membosankan. Jangan putus, ikuti terus. Ya, bersabar pada apa yang akan beliau sampaikan. Katanya fahadihi kalimatu sammaituha, saya namakan al-mukhtasar min nukhbatil fikar. Dinamakan bahwa kitab ini kitabul mukhtasar dan kitab nukhbah nukhbatul fikar. Fa kitab nukhbatul fikar sendiri kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Hafiz ya Ibn Hajar Abul Fadl Al-Asqalani ya rahimahullahu ta'ala, ya yang penulis kitab Syarah Al-Bukhari, sahibul mu'allafat, ya para penulis itu beliau menulis banyak kitab dalam bidang fikih maupun bidang hadis, bahkan juga dalam bidang ilmu tafsir dan selainnya. Ya, termasuk yang salah seorang di antara kalangan ulama Syafi'i yang banyak fokus kepada dirasat ilmu hadis. Bahkan dikatakan bahwa beliau ya a'lam bil hadis daripada syekh beliau. Itu Al-Hafidh Al-Iraqi ya rahmatullah alaihi. Ya, bahkan ketika Al-Iraqi masih menulis kitab fi mustalah hadis taqid al-idah, Al-Hafidh kitab lebih bagus dari itu. Dan juga kitab An-Nukat as-salahiyah. Ya, kalau Al-Hafidz Al-Iraqi masalah berbicara tentang kita takhrij, ya takhrij hadis fil Ihya Ulumuddin, ya Al-Hafidz menulis kitab yang lebih bagus dari itu, takhrij al-hadith, takhrij al-hadith. Dan beliau juga menulis kitab fil Rijal, ya seperti tahdhib at-tahdhib, ya dan juga kitab at-tahdhib, taqrib at-tahdhib. Dan beliau juga mengkritisi kitab al-Zahabi, yaitu kitab Mizanul I'tidal. Dan beliau menulis kitab Isan Al-Mizan, dan juga syarah Al-Bukhari, yang boleh dikata ashar, ya syarahat ala sahih ya Bukhari, ya kitab yang paling masyhur yang menerangkan, ya mensyarah hadis Bukhari adalah kitab Fathul Fathul Bari. Dan mukaddimah ya kitab Fathul Bari terhadap sari ajma' mukaddimah, ya kitab mukaddimah pada kitab hadis yang paling luas bahasannya. Atau bisa dapatkan di situ faedah hadis tentang rijal, jarwa ta'lil, tentang ilal, tentang nahu, tentang mantik, tentang balaga, hingga bahkan tentang faedatul fiqhiyah. Anda akan dapatkan pada kitab ya mukaddimah Fathul Bari ini yang dikenal dengan nama Hadis Sari. Fadi antara mu'allafat tulisan beliau yaitu kitab Nukhbatul Fikr. Dan kitab Nukhbatul Fikr ini ya, kemana yang dikutip juga oleh Muhammad Ibn Amir Ibn Walid rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa kitab Nukhbatul Fikr ini ditulis oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala ketika beliau safar. Dan ketika beliau sedang melakukan perjalanan safar, baru dia beliau ini menulis kitab beliau Nukhbah, ya Nukhbatul Fikr. Ya, sebagaimana juga disyarahkan oleh Ibn Amir Samali rahimahullah ta'ala, ya beliau mengatakan, ya wa ba'du fa nukhbatu fi ilmi al-athar, ya ikhtasarun ya habbata min mukhtasar allafaha al-hafidhu fi halis safar wa huwa Shihab ibn Ali ibn Hajar. Dia menyebutkan di mantumah beliau, Desan Ali punya mantumah pada kitab Nukhbatul Fikr. Itu namanya Isbalul Matar. Ya, namanya Isbalul Matar. Dan dia sebutkan di antara mantumah atau di awal-awal mantumah tentang kitab Nukhbatul Fikr ini, dia mengatakan bahwa kitab Nukhbah fi ilmi al-athar, tentang ilmu hadis. Ya, ikhtasarun ya habbana min mukhtasar. Kitab mukhtasar yang sangat baik. Ya, kitab yang sangat baik untuk dicermati, untuk dipelajari. Alafaha al-hafidh, yang ditulis oleh Al-Hafidz rahmatullah alaihi fi halis safar. Beliau tulis ketika beliau sedang bersafar. Ya, beliau adalah Syihabuddin ya Ibn Ali Ibn Hajar Abul Fadl al-Asqalani rahmatullah alaihi. Masya Allah. Nakif ila huna ikhwan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.